Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila an-nasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Radio Roja, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang babul qard, tentang akad pinjam meminjam, ya, yang bentuknya qard bukan ariyah, yang sampai kita pada pembahasan perkataan muallif wa yaruddu al-mithla fil mithliyat wal qimata fi ghairiha. Ya. Sini al-muallif al-Hajjawi beliau mengatakan dalam akad qard maka yang dikembalikan adalah al-mithl. Ada bila tidak ada misalnya maka yang dikembalikan adalah qimah. Al-mithl itu adalah barang yang serupa, yang mirip dengan yang dipinjamkan. Kalau tidak ada, dikembalikan adalah qimahnya. Qimah adalah value atau nilai dari barang tersebut. Umpamanya dipinjamkan uang pecahan 100 ribu. Nomor seri tertentu. Semisalnya kan ada, yaitu pecahan 100 ribu nomor seri yang lain. Karena yang 100 ribu ini ketika dia pinjam akan digunakannya, maka itu tidak mungkin dia kembalikan lagi. Tetapi dia kembalikan pecahan 100 ribu yang lain yang sama dengan itu nilainya, yang semisal itu. Kalau pecahan 100 ribu ternyata kemudian tidak ada lagi pecahan 100 ribu, ditutup kembali dengan nilai. Bayar mungkin pecah 50 ribu, andai tadi 10 lembar pecahan 100 ribu, kembalikan 20 lembar pecahan 50 ribu. Ini namanya yang kedua dengan qimah. Nah, bila seseorang meminjam emas, pinjam saya emas umpamanya 10 gram, kebutuhan anak mau masuk sekolah atau pesantren, ya, atau sekalian 100 gram, ya, 60 juta rupiah umpamanya. Kemudian emas ada yang semisalnya dan banyak. Nanti yang dia kembalikan apa? Emas 100 gram juga, walaupun harganya tinggi melambung, ya, itu yang semisal. Andai pada waktunya, ya, emas 100 gram susah dia dapatkan di kota, di daerahnya, maka dia membayar dengan emas pada waktu dia akan membayar. Nilainya berapa? Ya, andai pada waktu dia pinjam emasnya per gram adalah 600 ribu, sekarang umpamanya ketika dia bayar 650, berarti 650. Seolah-olah saat ini terjadi tukar menukar antara rupiah dengan emas. Ya. Ini perkataan muallif tentang apa yang harus dikembalikan. Ya. Fa in a'wazal mithlu fal qimatu izan. Bisa bila tidak ada yang semisalnya, maka dengan nilai. Ini tidak ada semisal umpamanya dipinjamkan permata, intan berlian, ya. Nilai intan berlian wallahu a'lam menurut para ahlinya itu sangat subjektif sekali, sangat susah dicari yang semisalnya, karena beda kilauan, beda kilatan, beda bentuk sedikit saja akan mempengaruhi harga, ya. Maka seorang pinjam dia punya saudaranya meminjamkan permata intan berlian kepada dia nih ya. Kemudian setelah dijual dapat uang dan uangnya pun dipakai untuk kebutuhannya. Pada waktu dia memiliki kemampuan untuk mengembalikan, dia beli juga intan. Maka ini tidak mungkin sama dan senilai, karena tidak ada misalnya. Maka tidak mampu mengembalikan dengan misal, maka dinilai ya, berapa nilainya pada saat dia menerimanya tersebut. Kemudian muallif melanjutkan ini, dan ini pembahasan yang sangat penting dalam pembahasan akad qard. Akad peminjam-meminjam dikembalikan yang semisalnya atau gantinya atau nilainya. Wa yahrumu kullu syartin jarra naf'an. Dan haram dalam akad qard ini setiap syarat yang membawa kepada manfaat. Manfaat, manfaat bagi siapa? Adalah bagi mukrid. Di sana ada mukrid yang meminjamkan uang atau meminjamkan sesuatu untuk diputarnya. Ada kemudian muktarid. Muktarid orang yang menggunakan uang itu. Bagi muktarid jelas manfaatnya dengan dia kebutuhan sekolah anak-anak umpamanya. Dia butuh uang sekitar 20 juta, dia pinjam ke saudaranya atau ke teman dekatnya. Berikan 20 juta. Hah? Bagi yang pinjam apa manfaatnya? Dapat uang 20 juta terpenuhi kebutuhan mendesaknya. Bagi mukrid haram setiap ada manfaat keuntungan bagi dia bila disyaratkan. Bagi dia haram. Ya. Wa in bada'a bihi bila syart au a'tahu ajwada au hadiyatan ba'da al-wafa jaz. Akan tetapi ada pengecualian kata muallif. Bila dia berikan tanpa ada syarat, dia berikan sesuatu manfaat tanpa ada syarat ya, atau diberikannya yang lebih baik. Tadi dia pinjam umpamanya apa rupiah, uang pecahan rupiah yang udah lama, atau dolar umpamanya dolarnya agak lecek-lecek. Ketika dikembalikan dolarnya bagus ya, dan dolar biasanya nilai tukarnya berbeda di Indonesia. Kalau di Indonesia berbeda antara dolar lecek dengan dolar yang bagus, dolar berlipat dengan dolar yang tidak berlipat. Atau diberikan hadiah setelah lunas boleh ya. Berarti kapan dalam akad qard tadi haram hukumnya memberikan manfaat bagi mukrid? Pertama, bila disyaratkan. Jadi ya, ini saya pinjamkan kamu 10 juta dengan syarat nanti kau kembalikan ya dengan pertambahan 5%. 10.500.000 setelah 3 bulan. Ya. Maka di sini hukumnya adalah haram dan riba. Atau dia mengatakan, "Ini saya pinjamkan Anda sapi." Ya. Nanti kembalikan sapi 2 ekor. Ini juga haram. Atau ini sapi saya kembalikan, perkiraan beratnya sekarang 100 kilo. Sampai 100 kilo sapi? Sampai. Anda sampai. Nanti kau kembalikan dengan beratnya 130 kilo. Ya. Maka dan disyaratkan dari awal, maka ini hukumnya adalah riba dan haram. Atau dia berikan hadiah sebelum hutang lunas, ya, pada maka seseorang dia minjamkan uang sebelum hutangnya minjam ini tidak pernah dia memberikan hadiah kepada teman ini atau tetangga ini. Tapi setelah dapat pinjaman, setiap hari ada hadiah diantar ke rumah pemberi pinjaman, ya, atau jasa yang diberikan tanpa ada imbalan, ya, pakai itu, mobil saya kosong, kayak motor silakan, ya, maka di sini dia menjadi hukumnya riba. Tapi bila tidak ada itu yang tadi, hukumnya menjadi boleh. Karena maksud dari tujuan qad tadi, dia adalah akad tabarru'at seperti yang pernah dibahas di awal. Akad tabarru'at itu adalah memberikan kebaikan kepada manusia. Kalau ada hal-hal ini, berubah dia menjadi akad bisnis, mencari keuntungan dengan uang. Ketika mencari keuntungan dengan uang, maka hukumnya haram. Berikan uang, kembalikan uang, kecuali uang diputar menjadi barang. Didagangkan, berjual beli, itu hukumnya halal. Tapi uang dengan uang, ini akadnya adalah akad bantu, bukan akad bisnis. Maka, tetapi dengan Allah tidak ada yang sia-sia. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kalau saya tidak salah, bahwa Rasulullah mengatakan, barang siapa meminjamkan dua kali, ka'annama tasaddaqa marratan. Siapa meminjamkan uang dua kali seseorang, kemudian dikembalikan dua kali pinjaman tadi. Ada kerabat pinjam 10 juta, dia pinjamkan, dibayar oleh kerabat tadi. Besok teman dekatnya pinjam 10 juta, dia pinjamkan. 3 hari setelah itu dibayar oleh temannya. Dua kali dia pinjam dan uangnya kembali kepada dia, kata Rasulullah, sama dia bersedekah sekali. Berarti dia bersedekah 10 juta. Jarang-jarang orang berani bersedekah 10 juta. Ya, tapi kalau meminjamkan, banyak yang siap. Bahkan dengan angka besar pun. Ya. Oleh karena itu, para ulama sedunia dalam beberapa konferensi muktamar internasional masalah lembaga keuangan perbankan, dan baik OKI, Organisasi Islam atau Tarbiyatul Ulama Islami yang berpusat di Mekah dan di Jeddah, para ulama tersebut semuanya mengharamkan pertambahan dalam akad kredit lembaga keuangan. Baik yang mendapat pertambahan tadi adalah nasabah, ketika nasabah meminjamkan uang kepada lembaga keuangan dalam bentuk pinjaman, karena akadnya qard bukan wadiah, yang dikembalikan oleh bank kepada nasabah ketika nasabah menarik bukan fisik uang yang dia serahkan, tapi adalah misalnya gantinya yang sejenisnya, ya, tidak ada khilaf daripada ulama sedunia bahwa itu adalah riba. Atau ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah, kalau tadi nasabah yang meminjamkan ke bank dalam bentuk tabungan, sekarang bank memberikan pinjaman kepada nasabah dalam bentuk kredit. Ya, diberikannya uang kepada nasabah dan nasabah membayar, disyaratkan bayar lebih, ya, maka di sini hukumnya adalah riba dan tidak ada perbedaan para ulama dalam hal ini. Cukup saya kira penjelasan sampai di sini hari ini. Ustaz Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga yang singkat dapat menambahkan khasanah ilmu kita semuanya pada hal yang sudah telah sampaikan, yaitu muamalah. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami awali dari via telepon. Untuk Anda yang bertanya, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silakan Ibu Faina. Maafkan. Tetangga saya sebelah non muslim. Dia ingin membeli rumah saya. Tapi waktu itu udah saya terima DP 5 juta. Setelah itu dia ini ternyata dia ngecek-cek sertifikat. Ternyata sertifikat itu kepingin digadaikan ke pihak bank, karena sertifikat dia ingin digadaikan itu tidak lolos tas gitu. Nah, yang jadi masalah buat saya, apa saya ikut andil juga dalam riba seorang muslim itu tas gitu tas. Apakah halal transaksi saya dengan non muslim itu, atau itu urusan dia dengan pihak bank dengan ribanya? Pertanyaan saya. Ya ini pertanyaan titipan tas. Ini developer ngebangun rumah di pinggir kali. Nah, kali itu tuh udah keropos gitu, tanahnya dimakanin air, bangunannya udah hancur gitu. Nah, apakah orang itu apa perumahan itu minta penggantian dari developer, dari BTN, Tat? Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ya, banyak. Pertanyaan yang pertama tadi, wallah ta'ala alam. Kalau seseorang menjual kepada seseorang sesuatu, namanya rumah, di, ya, dan si pembeli tadi ingin menggunakan kredit atau pinjaman di bank dengan menggunakan akad riba tentunya, maka Anda jangan bantu dia dalam bentuk apapun juga. Ya, tapi kalau cair kreditnya dia, pinjaman dia ke bank riba tadi, kemudian dia setorkan ke Anda, ya, baru buat akad jual beli. Itu tidak ada masalah, wallahu a'lam. Karena banyak orang yang meragukan, mungkin kan itu akadnya riba. Berarti uang yang dia dapatkan adalah uang riba. Bolehkah saya terima uang riba? Uangnya tidak riba. Yang riba tadi adalah persyaratan pinjam-meminjam dia dengan bank tadi. Ya. Di mana dia pinjam, kemudian dia syaratkan ada pertambahan. Ya. Maka dengan demikian, uangnya, akad pinjam-meminjamnya sah, yang batal adalah akad ribanya, persyaratan ribanya. Ini yang dipilih oleh para jumhur para ulama. Ya. Dan lebih besar lagi, negara Indonesia umpamanya minjam uang ke Bank Dunia dengan cara riba. Apakah uangnya riba juga? Sehingga bila diberikan kepada para pegawai negeri atau untuk ke pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya, ya, fasilitas negara, menjadi riba juga? Jawabannya tentu tidak. Ya. Yang berdosa orang-orang yang membuat riba tadi. Tapi uangnya yang didapatkan dengan akad pinjaman tadi adalah halal, dan bagi Anda adalah halal, wallahu taala a'lam. Ya. Yang pertanyaan kedua tadi, saat developer yang di pinggir kali terus keropos kena air. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah ini tanggung jawab dari developer dan kita boleh mengembalikan ininya? Atau wallahu ta'ala a'lam. Enggak tahu saya aturan dari Badan Pertanahan Negara. Setahu saya ada namanya DAS, daerah aliran sungai. Betul, ya. Itu tidak bisa dimiliki. ya. Tidak bisa juga dibangun. Ya. Ya. Maka bila developer tadi melakukannya, ya, dari awal dia sudah tahu bahwa itu bukan, tidak dibenarkan atau melanggar aturan, maka dari awal dia sudah berdosa. Melakukan, menjual dengan cara tadlis, menipu kaum muslimin, menyembunyikan aib. Ya. Allah salam. Baik, saya terima kasih. Sama juga bila developer tahu bahwa itu umumnya jalur yang dilarang, daerah yang dilarang oleh pemerintah, nah, untuk umpamanya serapan air atau yeah, jalur hijau atau lain-lainnya, kemudian dia diamkan dan dia tidak beritahukan kepada para nasabah yang ingin membeli di daerah tersebut, maka ini bagian dari tadlis dan dia berdosa dan tidak halal bagi dia mengambil harta kaum muslimin tanpa ada imbalan yang sesuai dengan yang diambilnya. Barakallahu fiik. Silakan ikhwatul Islam, kembali kami akan memberikan waktu untuk Anda bertanya via telepon di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Abu Hanif di Tori. Abu Hanif, mohon maaf di perkeras suaranya ya. Ya, silakan. Abu Hanif ya, di Tori. Ya. Apa nih tuh, kalau di luar pembahasan? Ya silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Apa Ustaz, ini ada permasalahan pribadi yang di luar pembahasan tentang apa haji ini, kalau apa sementara ini kami untuk berkeinginan untuk mendaftar haji. Tapi di satu pihak saya bertanya beberapa ustadz untuk melakukan umroh dulu. Yang jadi permasalahan bahwa kami kan sekeluarga ini, anak-anak kami masih kecil, masih ada umur 1 tahun setengah, 2 tahun. Jadi kalau kami tinggal umroh tidak ada yang jaga. Cuma kami punya keinginan ini, bagaimana kalau kami mendaftarkan haji dulu, nanti di secara sudah besar anak-anak, kami kalau ada rezeki lain mau melaksanakan umroh. Bagaimana tinjauannya Ustaz? Wallahu a'lam, kondisi sekarang untuk mendaftar haji Anda berangkat juga sama 30 tahun lagi. Atau berapa tahun di daerah Anda? Kalau di 9 tahun Ustaz. Yang plus berarti atau yang reguler? Iya, yang ke saya tanyakan ke Depak 9 tahun. Iya, baik. 9 tahun. Waktu itu anak Anda sudah besar semuanya mungkin. Insyaallah Ustaz. Kemudian tidak ada kewajiban Anda selama 9 tahun ke depan baru bisa mengamalkan ibadahnya. Tapi kalau Anda mau terserah Anda, cuman wajib atau tidak, hukumnya tidak wajib. Karena kewajiban itu langsung, bukan menunggu 9 tahun. Oh. Ya. Ada kulihal, kalau Anda punya rezeki, memang lebih baik berangkat umroh. Tidak masalah umroh bawa anak-anak. Iya. Iya, Ustaz. Biasa umroh bawa anak-anak. Iya. Dan bahkan sebuah kebahagiaan Anda bisa membawa anak Anda untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Masalah capek, iya capek. Ya, tapi pahalanya jauh lebih besar. Bahkan ketika di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keterbatasan transportasi di waktu itu, ada salah seorang ibu mengangkat anaknya kecil, baik si kecil. Ya Rasulullah, alihada hajj? Kata Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah anak kecil ini boleh melakukan haji? Kata Rasulullah, iya, dan pahalanya untukmu. Ya. Maka orang tuanya mendapatkan pahala, tapi tidak gugur haji Islam. Nanti ketika umroh Islam juga tidak gugur. Ketika dia sudah balik, dia berkewajiban melakukan ibadah haji lagi, umroh lagi. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Allah barik. Berikutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda bertanya, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Kami akan bacakan dari pesan singkat Ustaz dari Ibu Win di Semarang. Assalamualaikum Ustaz, di kampung saya ada arisan PKK. Ada simpan pinjam dengan bunga 5% dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, apakah ini termasuk riba, Ustaz? Ada arisan, ada simpan pinjam lagi. Iya. Terus yang arisan, yang arisan memang orang yang ikut peserta arisan dapat manfaat, yaitu uangnya terkumpul. Tapi manfaatnya bukan khusus untuk pemberi pinjaman. Manfaatnya akan terbagi rata kepada semua. Ini termasuk manfaat yang mubah, manfaat yang boleh dalam akad pinjam-minjam ini, dalam bentuk arisan tadi, dengan syarat tidak ada persyaratan riba. Kan sebetulnya kan arisan juga tidak ada persyaratan riba. Berapa yang dia setor, nanti dia terima sebanyak itu juga. Cuman manfaatnya ngumpul di tangan dia. Jadi walaupun ngumpul dan tidak ada manfaat, tapi manfaat yang semuanya akan merasakan manfaat tersebut. Maka dia tidak riba. Walaupun sebagian para ulama seperti Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah, beliau tetap mengharamkan arisan. Mayoritas para ulama, bahkan Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan ini akad kebaikan. Daripada orang nabung di bank riba, lebih baik nabung sesama teman dalam bentuk arisan. Tidak ada pertambahan, tidak ada ribanya. Itu yang pertama. Yang kedua, simpan pinjamnya, simpan pinjam ada 5% dalam 3 bulan. 3 bulan. Dan itu disyaratkan bahwa Anda akan bayar dalam 3 bulan pertambahan 5%. Ini ijma' para ulama, ini namanya riba. Tidak ada khilaf. Walaupun namanya mereka namakan yang adalah koperasi, umpamanya di mana dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi dari kita adalah riba, oleh kita, kita pelaku riba, dan untuk kita adalah dosa riba. Kalau dari kita, oleh kita, untuk kita, jangan pakai riba. Itu betul, saling membantu kaum muslimin. Baik. Terus. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya berencana kredit barang dari Kopkar atau koperasi kantor, Ustaz. Tapi barang-barangnya hanya dibeli oleh petugas koperasi kantor tanpa denda. Tapi kalau misalnya bayar 10 kali, harganya beda dengan harga 20 kali. Nah, apakah itu haram atau tidak, Ustaz? Allah barakfik. Al-bay' bitaqsid, jual beli dengan cara mencicil, di mana barang diterima terlebih dahulu, kemudian nanti dibayar dengan cara mencicil, dan terlambat tidak ada penalti, dan akad jual belinya dibuat setelah barang ada di tangan si penjual. Karena biasanya jual beli tersebut mereka tidak stok barang. Bila pada saat barang belum ada dan sudah diminta DP dari calon pembeli tadi, maka ini tidak boleh. Karena DP tadi adalah bagian dari harga jual beli. Berarti sudah ada jual beli sedangkan barang belum dimiliki oleh koperasi tadi. Maka dia menjual barang yang belum dimiliki, ini hukumnya haram. Maka ketika calon pembeli tadi datang pesan suatu barang, dia tidak boleh diminta apapun juga. Kalau ingin diminta juga sejumlah uang, hanya untuk sebagai deposit jaminan. Pada saat nanti dia enggak jadi beli, dijualkan barang ke orang lain atau dikembalikan ke supplier, bila tidak terjadi kerugian, maka uangnya dikembalikan penuh. Bila terjadi kerugian, maka ini boleh dipotong sebesar kerugian tadi. Ini bukan DP, ini namanya hamish jiddiyah. Itu deposit untuk menunjukkan keseriusan orang ini untuk membeli, ya. Tapi belum ada akad jual beli, ya. Pesan, setelah itu barang dibeli oleh koperasi tadi dan dia terima. Setelah dia terima, kemudian baru dia jual kepada si anggota atau pembeli tadi dengan cara tidak tunai dan terlambat, tidak ada denda. Dan kalau koperasi karyawan biasanya nggak dipotong langsung dari gaji. Iya. Yeah. Jadi penalti di sana hukumnya adalah riba, ya, dan ada solusinya karena langsung dipotong dari gajinya, sehingga tidak mungkin bisa terlambat, terjadi keterlambatan. Baik. Baik, Seth. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika kita kreditkan barang, misalnya barang tersebut kita beli 100 ribu dan kita jual 150, apakah ini termasuk riba, Pak Ustaz? Makasih. Allah barik. Pertamanya, pertanyaannya, seorang beli barang dengan harga 100 ribu tunai, lalu dia jual kepada orang lain dengan cara tidak tunai, dengan cara mencicil, jadi dengan pertambahan 50% keuntungan. Apakah ini riba? Yang haram tadi pertambahan dalam pinjam meminjam. Dia pinjam uang, kemudian dia beli barang 100 ribu. Kemudian yang punya uang 100 ribu ini pinjam tadi minta bayar 150, cicil dia 150, maka ini namanya riba. Jual beli, Allah telah mengatakan wa halallahu al-bay'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Ya, tentu jual beli yang tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Kalaulah jual beli tidak tunai sama dengan harga yang tunai, bangkrut atau tidak ada yang beli. Ya, karena dua kemungkinan. Bisa jadi harga yang tunai dia naikin sama dengan harga tidak tunai. Berarti enggak ada orang mau beli, mahal harganya. Ya. Atau harga yang tidak tunai 10 tahun cicilan rumahnya disamakan dengan yang tunai. Ya, berarti bangkrut si penjualnya. Berarti dengan demikian tidak terjadi jual beli. Ya. Masalah tidak terjadi jual beli, kalau memang haram ya haram. Itu dalam pandangan fikih, bukan fikih yang tatwi' untuk di apa? Disesuaikan, didatasikan dengan kenyataan, bukan. Tapi memang syariat membolehkan. Allah mengatakan wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Ya. Ini firman Allah ini turun ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan innamal bay' qalu innamal bay'u mithlu riba. Sebelum potongan ayat tadi, Allah mengatakan bahwa orang-orang Quraisy, kafir-kafir Quraisy jahiliyah mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Ya, kata Allah tidak beda. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Yang jual beli Allah halalkan, yang riba Allah haramkan. Dari mana orang, jadi ayat ini membantah apa yang dipahami oleh orang Quraisy bahwa riba itu sama dengan jual beli yang tidak tunai. Allah mengharamkan riba. Ya, seseorang pinjam uang 100 ribu untuk membeli satu barang, buku umpamanya, kemudian dibayarnya ke orang itu 150 ribu dengan mencicil selama 5 bulan umpamanya. Ini apa nama akadnya? Pinjam-pinjam atau jual beli? Pinjam-pinjam. Dia pinjam uang, dibayar berlebih, ini namanya riba, walaupun kemudian dia beli buku. Ya. Pembeliannya lain lagi dengan pinjamannya. Ya. Tetapi Allah menghalalkan jual beli. Ketika Anda datang langsung ke si pemilik buku, Pak, bukunya mau saya beli tapi tidak tunai Pak, selama 5 bulan saya mencicilnya. Oh boleh, harganya berapa Pak? 150 ribu. Kalau saya beli tunai berapa Pak? Lah kamu tadi katanya tidak tunai. Kalau orang-orang lain sih saya jual 100 ribu tunai. Ya. Kalau terlambat saya cicilannya ada pertambahan nggak Pak? Oh nggak ada. Ya. Saya percaya dengan Anda orangnya jujur, pembanya. Ya. Lalu dia beli dengan harga Pak, saya beli ya, buku saya bawa dulu. Ini DP untuk cicilan pertama, pembanya 10 ribu. Ya, ini Allah halalkan. Walaupun bentuknya mirip. Iya. Oleh karena itu orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy mengatakan sama saja. Kalau Tuhan kalian mengharamkan riba, kalian kan jual beli dengan tidak tunai harusnya riba juga. Iya. Ya, dibantah oleh Allah Azza wa Jalla dengan nas sharih. Wa halallahu al-bai'a wa harram riba. Tidak sama. Yang jual beli Allah halalkan. Yang riba Allah haramkan. Dan Allah bila mengatakan tidak sama, pasti tidak sama. Lalu bagaimana kita memahaminya tidak sama dalam hikmahnya? Berbeda ya akhi. Orang pinjam uang 100 juta untuk beli rumah ke bank, dibayar dengan cara mencicil terlambat dan pertambahan lagi. Walaupun tidak ada, tapi ini yang 100 juta ini berlebih dia bayar, sudah riba. Ya. Kenapa hakikatnya Allah mengharamkan, membedakan ini? Padahal mungkin kacamata orang jahiliyah tadi hampir sama kata dia. Karena yang ini jual beli ada pergerakan barang dan jasa. Antara bank dengan nasabah pinjam uang saja, ya, dia tidak ada risiko uang dengan uang. Allah Ta'ala alam. Oleh karena itu ijma' para ulama sedunia oki dalam keputusannya, ya, dan saya nukil dalam buku Harta Haram Mal Kontemporer bahwasanya bila seseorang jual beli dengan tidak tunai, hukum asalnya adalah halal, dan itu nas dari firman Allah, dan tidak mungkin seorang muslim ragu dengan firman Allah Azza wa Jal, kecuali dia mengandung syubhat seperti syubhat jahiliyah yang tadi. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan balik ke telepon. Silakan 0218236543 untuk Anda yang bertanya seputar muamalah, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Fakta di Sulawesi. Silakan pertanyaan. Mau tanya begini Ustaz, kalau mau menjual barang elektronik atau kendaraan itu dengan cara angsuran, barang belum dimiliki atau belum dibeli tetapi calon pembeli sudah menanyakan harga angsurannya begitu, saat itu bagaimana hukumnya dan kalau sudah terjadi solusinya apa Ustaz? Terus yang kedua, dianya sekedar menanyakan estimasi perkiraan harga begitu atau sudah gitu. Berakad? Bagaimana Ustaz, Pak? Pada saat belum, barang belum ada, calon pembeli tadi diberitahukan perkiraan harga atau berakad langsung harga sekian? Perkiraan harga. Perkiraan harga kan belum ada akad berarti. Ya, hukumnya boleh, tidak ada masalah. Oh boleh. Jadi kalau sudah diartinya kalau di calon pembeli menetapkan, kalau menanyakan berapa harga angsurannya begitu boleh ya Ustaz? Perkiraan boleh. Oh. Iya. Jadi kalau itu kalau perkiraan berarti bisa lebih bisa kurang begitu Ustaz. Iya. Perkiraannya tepat seperti itu enggak apa-apa Ustaz. Enggak ada masalah kalau perkiraan. Kalau yang kedua Ustaz, hukum karyawan yang bekerja di perusahaan yang sebagian besar modalnya itu dari pinjaman riba, hukumnya apa ya Ustaz? Ya, karyawan tersebut dia yang mengurus proposal mengajukan pinjaman dan mengurus pembayaran pinjaman dan bunga ribanya atau tidak? Tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan dan dia bekerja di yang mubah, hukum asalnya adalah halal. Kalau tidak, tidak bisa Anda bekerja di perusahaan manapun TBK di dunia ini. Atau jadi pegawai negeri pun tidak bisa Anda. Karena negara pakai uang pinjaman riba juga. Oh, kalau ada otorisasi untuk apa namanya seperti hiasan-hiasan perayaan agama lain begitu, Ustaz? Kurang jelas apa? Kalau untuk otorisasi misalkan ditunjuk sebagai otorisasi untuk otorisasi itu apa maksudnya? Menandatangani apa blanko atau apa namanya permohonan dana untuk apa dekorasi perayaan agama lain begitu. Apa yang dekorasi perayaan itu maksudnya apa? Dekorasi ucapan selamat atau sesuatu yang khusus untuk menunjukkan ini hari-hari orang perayaan kafir, pohon-pohon tertentu atau sembarang pohon, pohon sereh juga boleh umpamanya, atau pohon-pohon tertentu. Iya seperti itu, Ustaz. Yang mana? Seperti yang mana? Saya diberikan dua pilihan. Ya, yang seperti pohon, ada pohon terus apa ucapan selamat begitu. Iya, Taib. Bila ada ucapan selamat dan ada pohon tertentu, ini berarti ritual khusus orang kafir. Ya. Maka seorang muslim tidak boleh mendatanganin walaupun umpamanya dipaksa oleh atasannya. Katakan saya muslim dan saya berhak untuk mempertahankan hak azazi saya sebagai muslim. Kan ada HAM namanya, hak azazi muslim. Di mana dia berhak untuk mengatakan saya mendapat kebebasan dari negara untuk mengamalkan agama saya. Dan agama saya mengharamkan saya menandatangani ya hal-hal yang mengandung unsur kesyirikan. Seperti yang ada ucapan selamat tadi atau ada dekorasi yang menunjukkan ritual atau kondisi tertentu untuk orang-orang yang non-muslim. Jelas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah bertanya. Silakan kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Umi di Kalimantan. Silakan Ibu pertanyaannya. Ustaz, mau nanya. Ana punya apotik kecil, Ustaz. Terus untuk kebutuhan kesehatan di rumah, Ana kadang ambil obat-obat dari apotik, terus Ana klaim ke perusahaan suami. Nah, Ana klaim bikinkan kuitansi, namun harganya karena nggak dibayar tunai, Ana naikkan harga apa di atas harga yang biasanya yang dijual di apotik. Biasanya cairnya itu 2 minggu atau 3 minggu, Ustaz. Apakah boleh, Ustaz? Anda klaim dengan harga umum apotek umumnya? Iya. Boleh, kan berarti harga umum. Boleh, Kak Ustaz. Boleh. Harganya 25.000, Anda naikkan jadi 30.000, Ustaz. Harga umumnya memang 30 atau itu Anda naikkan? Harganya 25.000 yang dijual di apotek. Cuman karena Anda klaim ke perusahaan suami dan tidak langsung cair, nunggu berapa, mungkin bisa sampai sebulan, itu Anda harga yang dikasih itu Anda naikkan jadi 30.000 sama lainnya. Wallahualam, saya pikir tadi Anda naikkan seharga jual apotek yang lain, itu yang saya dengar tadi. Kalau memang harga apotek yang lain pun di bawah itu, dan harga apotek Anda 25, apotek lain juga 26, Anda klaimkan 30 karena tidak tunai, maka wajib Anda sampaikan kepada pihak perusahaan suami tadi. Karena ini bagian dari tadlis, menipu. kaum muslimin, Rasulullah mengatakan man ghasya laysa minna, siapa yang menipu bukan termasuk umatku. Ya, katakan ke dia harganya sebetulnya 25 ya, tapi karena Anda tidak tunai ya, maka saya naikkan harga 30. Tapi wallahu ta'ala alam, saya kira juga tidak boleh, karena ini adalah hutang dengan dia, bukan Anda jual beli dengan pihak perusahaan suami. Ia atau tidak, kecuali Anda berjual beli dengan dia, ini kan hutang. Anda ambil, nanti Anda tagihkan bukti hutang tadi. Kecuali Anda beli ke toko yang lain. Anda beli ke toko yang lain, Pak, saya beli, saya bayar sebulan depan. Berapa harganya, Pak? 30, kata dia. Nah, tagihan 30 ini Anda antarkan ke perusahaan suami, boleh. Tapi kalau Anda sendiri mengambil, Anda kan enggak jual beli dengan diri sendiri. Enggak ada orang jual beli dengan diri sendiri. Dan dengan perusahaan, akad Anda juga bukan jual beli. Akad Anda adalah hutang yang Anda bayar di depan, Anda bayarkan pakai uang Anda dulu, nanti dibayarkan oleh perusahaan. Maka tidak boleh ada pertambahan. Khawatirkan ini ada unsur riba. Wallah salam. Sesuai Ustaz ya, harus sesuai Ustaz ya. Kalau dari apotek Anda sendiri harus sesuai. Tapi kalau seperti yang tadi, dari apotek orang lain, beli ke dia dengan tidak tunai. Paham maksud saya, Ibu? Iya, iya, Ustaz, paham. Kalau kemudian, Pak, saya beli tapi bayarnya sebulan depan. Kata Bapak itu, oh bisa, Ibu, tapi harga 30. Ya, dituliskan dia 30 yang Anda klaimkan ke perusahaan suami itu boleh. Jelas? Jelas, Ustaz. Kurang ya, Ustaz, ya. Allah. Poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Ustaz? Mantap, ada. Silakan Khadir Ustaz. Baik, Ustaz. Silakan untuk Anda yang bertanya silakan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya seputar muamalah. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Sri di Tanjung Pinang. Silakan, Ibu. Maaf Pak Ustaz, saya mau tanya pinjaman ya. Ya. Kalau bayar hutang itu kan katanya sesuai dengan harga emas. Sebentar nih, Ibu Sri pinjam terima emas atau rupiah? Rupiah. Kemudian Anda bayar jarak waktu temponya jauh atau sebentar? Artinya 30 tahun yang lalu dipinjam rupiah dibayar sekarang, atau pinjam umpamanya sebulan yang lalu bayar sekarang? Kalau pinjamannya untuk 5 tahun yang lalu misalnya gitu Pak Ustaz. Pada dasarnya yang dibayar adalah rupiah. Tapi ketika rupiah terjadi inflasi besar, ya, maka yang disepakati oleh para ulama di UKI boleh dikonversi kepada barang yang tetap seperti emas. Tapi syaratnya terjadi inflasi besaran lebih dari 75%. Namanya Anda pinjam 1 juta di tahun 70. Ya, lama cari teman tadi enggak ketemu-ketemu. Sekarang Masya Allah, kemana aja saya dulu pinjam 1 juta. Ini 1 juta. Enggak berani. Ya, ini tidak boleh. Ya, ini yang dikonversikan kepada emas, karena 1 juta di tahun 70 itu mungkin dapat 70 berapa emas per gram, anggap 10.000 berarti dapat sekitar 100 ya, dapat 100 gram. Sekarang 1 juta cuma 1 gram setengah. Cuma 1 gram setengah. Maka ini iya dibayar pakai emas. Tapi kalau jaraknya dekat, 5 tahun, tadi inflasinya di atas 75%, pakai emas. Inflasinya di bawah 30%, pakai rupiah. Yang sama nominalnya, tanpa ada pertambahan. Ya. Dan untuk emasnya ini, sebentar Ibu, saya jelaskan dulu kaidahnya. Bila di antara 30 dengan 75, maka selisihnya dibagi dua. Apa banyak? Anda pinjamkan sekitar tahun umpamanya 96 atau 97 lah. Ya. Pinjamkan uang sebanyak 10 juta. Sekarang nilai 10 juta itu enggak dapat turun sekali. Turun. Emas umpamanya dikonversi dengan emas harusnya bayar 17 juta. Maaf. 15 juta. Berarti kan antara 75 dengan 30. Maka Anda cuma membayar 12.500. Ya, 5 juta selisih yang tadi sebagian ditanggung oleh si mukrid pemberi pinjaman, sebagian lagi setengahnya ditanggung oleh peminjam. Ya. Jelas Ibu Sri? Ya jelas Ustaz. Cuma ini kalau untuk harga emasnya ini Pak Ustaz. Tapi kalau Ibu Sri mamanya khawatir, jangan pernah pinjamkan rupiah kepada orang, pinjamkan aja emas. Biar aman ya. Ya, biar aman. Ya, aman. Mau sedikit mau banyak naiknya tetap bayar emas. Nanti bayar. Tapi kalau dibesarkan rupiah seperti tadi jadinya. Gimana Ibu? Kalau untuk harga emasnya ini, kan harga, ambil harga termurah apa harga termahal? Oh gitu. Yang diserahkan apa, rupiah atau emas? Misalnya kalau rupiah di ke emas gitu. Sekarang diserahkan rupiah gitu. Iya. Terus? Ya kalau untuk ambil harga emas itu. Untuk harga emas termurah apa termahal? Kalau rupiah ya rupiah dikembalikan. Kalau emas ya emas. Kalau emas, emas. Apakah harga emas termahal tergantung emas yang dipinjam dulu, umpamanya tertulis sana emasnya 22 karat. Iya. Ya. Iya. Sekian gram. Sekarang Anda ingin kasih rupiah, ya beli seharga emas yang harga emas beli emas tentu lebih tinggi daripada harga jual. Iya. Jelas Ibu. Oh iya, begitu. Terima kasih Pak Ustaz atas kalau emas dengan emas, tapi kalau rupiah sudah kita jelaskan tadi. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kita bacakan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana Umu Nur dari Jakarta mau bertanya. Ana menanam modal ke teman dalam usaha restoran. Uang Ana 100 juta dan teman Ana memberi 1,5 juta tiap bulannya keuntungan. Nah, model seperti ini bolehkah Ustadz? Sudah berapa kali DPR tidak dijelaskan? Enggak dijelaskan Ustadz. Ini tidak boleh, ini namanya riba. Iya. Ya. Di mana nanti uang kembali penuh, penuh 100 juta. 100 juta tiap bulannya, tiap bulan mendapat 1,5. Ya. Maka dalam akad qard, kalau akadnya Anda inginkan qard, Anda tidak ingin menanggung kerugian, maka serahkan 100 juta, nanti minta 100 juta lagi tanpa pertambahan. Itu yang pertama. Ya, kalau setelah dia bayarkan, dia berikan pertambahan, boleh atau tidak? Boleh. Boleh, seperti yang kita pelajari tadi. Dalam akad qard tadi. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan pertambahan, ya, buat akadnya kerjasama. Bisa musyarakah, bisa mudharabah. Modal dari Anda, dia yang mengelola umpamanya, dia, kalau dia enggak punya modal yang lain. Berarti dia tenaga, Anda uang. Dengan laba nanti dibagi setelah kembali modal 100 juta tadi, baik dalam bentuk aset atau uang tunai, ya dinilai. Setelah kembali 100 juta, sisanya baru dibagi dengan kesepakatan di awal, bisa jadi 50-50 atau 70-30 atau 60-40 tergantung kesepakatan. Okay. Ya. Dan bila terjadi kerugian, ternyata dia sudah maksimal mengelola, ternyata qadar Allah. Dari 100 juta dihitung dalam bentuk aset dan uang yang ada, ternyata tinggal lagi 80. Berarti yang pengelola tadi tidak dapat apa-apa. dan Anda kurang uang Anda 20 juta. Itu halal. Baik. Adapun bentuk tadi itu adalah qard yang ada pertambahan dan ini hukumnya adalah haram dan riba. Baik, Ustaz. Cukup hari. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Cukup pelayan terakhir mohon ikhtitamnya, Ustaz. Allah salim. Ya. Dengan kita mempelajari syariat Allah Azza wa Jal dan penjelasan para ulama dalam setiap permasalahan tersebut dalam bentuk dawabit dan ketentuannya, sehingga kita bisa membedakan mana yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya dan kita lakukan, dan mana yang diharamkan sehingga kita tinggalkan, karena yang diharamkan oleh Allah pasti akan membawa kehancuran bagi diri kita dan keluarga kita dan umat kita seluruhnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.